sendiri sesuai dengan keinginan. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'ala al-Muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'ala al-Muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'ala Muslimin, wa taqabbal minna barakatil Fatiha. Baik, mari kita lanjutkan pengajian kita. Alhamdulillah. Alhamdulillahil hadi ila siratil mustaqim. Wa huwa ar-Rahman ar-Rahim. Fasolatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad. النبي الأمين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا اهدنا فيمن هديت, اهدنا يا ربنا فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت. اللهم يا ربنا اهدنا إلى الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم يا ربنا, اللهم يا ربنا أحينا في هذه الدنيا بالإيمان, وأسكننا في هذه الدنيا مع أهل الإيمان, واحشرنا يوم القيامة مع زمرة أهل الإيمان, وفي الجنة دار الإيمان مع إمام أهل الإيمان حبيبك سيدنا محمد. اللهم يا ربنا إنا نسألك الثبات في اتباع سنة حبيبك سيدنا محمد, وأعنا يا ربنا, أعنا يا ربنا على إحيائها, ولا تجعلنا يا ربنا من الذين يخالفون أمرك وأمر حبيبك سيدنا محمد. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Para orang tua kami, para ibu, para bapak, hadirin dan hadirat Para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, yang kami cintai, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, baik dari yang biasa rutin untuk menghadiri atau para tamu, dan juga atau yang biasa mendengar atau yang baru pertama kali mendengar acara ini, baik yang rutin untuk menyaksikannya atau yang baru pertama kali menyaksikan, semoga kita dengan pertemuan saat ini akan dipertemukan kembali kala oleh Allah di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kami ucapkan secara khusus kepada para tamu yang sungguh atau yang datang dari tempat yang jauh, yakini bahwa langkah-langkah Anda akan dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sepanjang perjalanan Anda akan dihitung sebagai ibadah, bahkan dikatakan lebih bagus daripada rokaat-rokaat yang didirikan di tengah malam, karena menghadiri majlis zikir dan majlis ilmu adalah satu perjalanan yang sangat mulia. Dan juga kami ucapkan juga rombongan para asatid dan juga para tim dari Majlis Al-Dhikra yang dari guru yang kita cintai, Yai Haji Muhammad Arifin Ilham. Sebetulnya kami ingin di antara para asatidnya ada di depan sini, cuman mungkin lah ada sempat, enggak, pasti ada tempat kosong di depan, dikasih jalan. Beliau datang dari jauh, semoga bisa menjadi sebab tambah berkahnya majlis ini. Masya Allah, jazakumullah. Masih ada tempat. Beliau ini adalah pejuang-pejuang bersama Ustaz Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, mengajak orang-orang untuk berzikir kepada Allah, baik di Masjid Al-Dhikra yang ada di Sentul atau di yang lainnya. Saat ini beliau untuk datang ke tempat ini, semoga menjadi sebab semakin berkah dan semakin dekat antara kita dengan beliau. Enggak, silakan. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikudumikum. Masyaallah, jazakumullah. Beliau nginap semalam. Semalam nginap di sini, kami tidak di sini. Jadi belum ketemu ini. Tapi hatinya sudah ketemu dulu insyaallah. Asam, silakan. Ya marhaba, ya marhaba. Maaf para asatid, kami lanjutkan dulu insyaallah. Bismillah. Ahli iman, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami cintai, kita setiap tahun melewati hari fitnah. Dan jika kita tidak cermati hari fitnah tersebut, bisa saja yang berada di tengah-tengah fitnah tersebut adalah anak-anak kita sendiri, atau bahkan kita yang rajin menghadiri pengajian pun bisa berada di tengah gelombang fitnah tersebut. Maka jauh-jauh fitnah sebelum datang masanya, kami ingin mengingatkan agar kita bisa mempersiapkan diri untuk membuat jarak dengan fitnah tersebut. Untung-untung kita adalah termasuk orang yang mematikan fitnah tersebut. Fitnah tersebut adalah fitnah tahunan, yaitu kegiatan anak-anak muda di Indonesia dan seluruh dunia dengan cara-cara yang tidak mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu acara tahun baru Masehi yang membawa fitnah banyak kepada anak-anak kita. Maka saat ini kita harus mempersiapkan diri. Kita mempersiapkan diri anak-anak kita bagaimana di hari itu mereka tidak ikut-ikut dengan teman-temannya di dalam meramaikan syiar yang bukan syiarnya ahli iman. Meniup trompet bukan syiarnya ahli iman. Hura-hura dan seterusnya. Maka saat ini, belum memang jauh-jauh hari, harus kita ingatkan daripada kita dikagetkan oleh anak-anak kita. Dan kalau kita ingin menghentikan itu semua, kegiatan anak-anak kita yang sudah direncanakan, barangkali kita akan ribut dengan anak-anak kita. Yang sudah terlanjur janjian dengan kawan-kawannya untuk pergi ke satu tempat. Mungkin sudah mengumpulkan uang untuk mengadakan acara di tahun baru Masehi. Kalau akan kita hentikan, mereka akan ribut dengan kita. Maka saat ini yuk kita menjadi orang tua yang cerdas, menjadi saudara yang cerdas. Bagaimana kita saat ini mempunyai rancangan dan ketahuilah ini lebih bagus daripada rokaat yang kita tegakkan di tengah malam. Menghentikan kemaksiatan secara umum, mematikan syiarnya orang-orang fasik dengan merencanakan saat ini kira-kira di hari itu akan kita bawa kemana anak-anak kita. Mungkin kita kerencanakan yuk kita nyembelih kambing di rumahnya nenek tanpa disadari bahwasanya kita menghindar dari itu semuanya. Kita membuat acara di tempat kita tanpa membuat acara yang acara itu adalah khusus tanpa harus mengangkat syiarnya. Orang-orang yang merayakan tahun baru Masehi. Tahun baru Masehi sebagai hari dan bulan tidak ada masalah pada hakikatnya. Akan tapi budaya yang dilakukan oleh orang di luar Islam dengan cara seperti itu. Membuang-buang uang seperti kembang api yang habis jutaan bahkan miliaran mungkin di negeri-negeri besar. Seperti di negeri-negeri di luar Indonesia, bahkan di Singapura, di Prancis dan lainnya. Itu habis uang miliaran. Jadi itu tidak perlu kita ikuti. Dan memang fitnah tahunan banyak. Sebelumnya kita ada. Setelahnya nanti ada fitnah Valentine Day. Dan kita itu memang sepertinya bangsa yang paling lemah, tidak punya pendirian itu ya kita ini. Bangsa yang mengaku dirinya umat Islam itu suka ikut-ikutan. Jadi Valentine Day ikut-ikutan. Tahun baru ikut-ikutan. Kadang Natalan mungkin ada yang ikut-ikutan. Tahun baru ikut-ikutan. Tidak pernah ada di masyarakat Cina. Mohon maaf, ada sebagian Cina kaum muslimin. Kita menyebut masyarakat Cina dan Amerika itu tidak pernah ada kegiatan merayakan tahun baru Hijriah. Mereka hebat, tidak pernah tergoda. Dan tidak pernah ada di antara mereka ikut-ikut merayakan maulid Nabi itu. Tidak ada masyarakat mereka. Mereka punya pendirian. Hari Raya Idul Fitri pun tidak perlu merayakan mereka itu. Mereka punya pendirian. Lah kita ini loh yang tidak punya pendirian orang ini. Kalau ada ini ikut. Valentine Day ikut. Ini ikut. Semuanya ikut. Dan diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanannal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wadhira'an bi dhira'in wadhira'an bi dhira'in hatta law takhalu fi hujri dabbin lattaba'tumu, dalam riwayat la takhaltumu. Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis bahwasanya sungguh ada di antara kalian nanti yang mengikuti cara hidupnya orang-orang terdahulu. Sejengkal demi sejengkal, satu dirok demi satu dirok. Satu dirok itu sedepa enggak ada. Maksudnya apa? Sedikit demi sedikit. Sampai kalau mereka itu masuk lubang biawak, ada di antara kalian nanti yang mengikuti. Tahu lubang biawak? Dia kalau membuat rumah di dalam tanah dengan lubang yang berkelok-kelok. Susah dilacak. Berkelok-kelok begitu. Tetapi kita ini lebih dari itu. Sampai kalau orang Yahudi itu, yang orang Nasrani masuk ke lubang biawak, kita akan mengikuti. Maksudnya cara hidup mereka akan kita ikuti. Artinya unik kadang-kadang, lihat. Cara dandanan. Cara dandanan. Niru gaya hidupnya orang-orang yang ada di Barat sana misalnya, mulai dari rambut di model-model, kulitnya enggak sama. Hidungnya enggak sama. Lah kita niru, hanya rambutnya tok yang disamain. Coba kalau kita ngelihat di kamar mandi mungkin kita jerit, kok ada hantu di sini. Tapi begitulah kita niru semuanya. Sampai kita Masya Allah prihatin dengan saudara-saudara keker, ganteng, gagah, perkasa. Mestinya kan gagah ya. Tak taunya apa? Di kupingnya ada. Nah, ini saudara-saudaraku yang pakai anting. Kembalilah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya cinta kepada Anda. Anda itu gagah. Anda yang lihat ini, yang pakai anting. Gagah masa pakai anting. Anting itu yang lenggot-lenggot begitu. Anda gagah, tidak perlu pakai anting. Niru siapa ini, ayo. Padahal dipandang unik ini. Anting 6. Masya Allah. Bermacam-macam. Budaya, cara berpakaian kita meniru mereka. Cara berpakaian, cara makan pun kalau bukan makanan, produk-produk mereka pun tidak mau makan kita itu. Gaya hidup. Inilah mengikuti cara hidup mereka. Sejengkal demi sejengkal. Bahkan mungkin suatu ketika kita tidak suka dengan cara hidup mereka, tiba-tiba kita sudah hidup seperti mereka. Cara berdandan, Masya Allah. Cara berdandannya siapa itu yang selama ini kita saksikan? Kita tidak berbicara di layar televisi. Akan tapi di pinggir-pinggir jalan aurat-aurat dibuka. Itu anaknya Pak Haji dan sebagian juga anaknya Ustaz. Mereka mengikuti cara hidup. Dulu orang pakai model baju agak naik sedikit saja di betis sudah merasa malu. Sekarang sudah ganti semuanya cara berpakaian. Orang Cirebon lagi, padahal ada Tegal Gubuk di sini. Di Jakarta ada Tanah Abang. Tapi bajunya banyak yang kurang, ahli iman ini. Yang ditiru adalah siapa? Bukan orang ahli iman. Yang ditiru adalah orang-orang di luar sana. Yang tidak kenal sujud. Tidak kenal Nabi Muhammad, tidak kenal akhlaknya Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Ini loh, budaya kita ini ngikut. Semestinya kita itu menciptakan satu kebiasaan yang baik, tradisi yang baik, budaya yang baik agar orang mengikuti kita. Sebab di dalam Islam semuanya indah, menutup aurat demi kebaikan. Menutup aurat itu sebenarnya kecantikan. Itu adalah yang disepakati oleh semua yang berakal. Kalau ada orang mengatakan menutup aurat gak penting, dia orang gila. Semua orang ini. Masalah menutup aurat, semua orang yang berakal, beriman atau tidak beriman, bahwa istilah menutup aurat itu sebetulnya sudah disepakati. Hanya kadarnya saja berbeda-beda. Kalau ada budaya masyarakat telanjang bulat, itu kayaknya budaya kambing dan sapi. Gak ada yang setuju di dunia ini. Kalau ada kampung gak usah pakai baju. Ada atau tidak? Artinya harus ditutup bagian-bagian tertentu. Itu ada disepakati oleh yang berakal. Artinya semakin rapi, semakin bagus, semakin disetujui oleh orang yang berakal. Aslinya seperti itu. Gak ada kalau ada kampung di Indonesia, kampung telanjang bulat. Orang menghujat semuanya. Kecuali orang yang sama-sama gila. Tapi kita sudah mengikuti budaya-budaya di luar Islam. Ini yang harus kami ingatkan. Termasuk diantaranya merayakan hari-hari keramaian. Hari-hari besar. Lah kita tuh punya tahun baru hijriah diam saja adem ayem. Tapi giliran tahun baru masai oyeng. Semuanya gerak semuanya untuk ikut merayakannya. Dan ketahuilah. Man dasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang menyerupai cara hidup sekelompok kaum. Maka ia akan digolongkan bersama mereka. Na'udzubillah. Maka ayo kita rencanakan untuk anak-anak kita. Jangan sampai mereka terlanjur punya janji-janji dengan kawan-kawannya. Atau punya program-program rencana-rencana dengan ustadznya yang di sekolahan. Kan sekolah anak-anak. Jangan sampai mereka merencanakan untuk mengagungkan yang namanya tahun baru Masehi. Dan harus kita rencanakan jauh-jauh hari. Dibikin mereka lupa. Sehingga pada waktunya nanti lihat. Mereka sudah tidak lagi peduli dengan tahun baru Masehi. Dan setelah itu ayo kita sama-sama bergerak untuk mengangkat tahun baru Hijriah. Dan kisah tahun baru Hijriah dihadirkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab punya tujuan. Untuk menyambungkan kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kisahnya, orang-orang para sahabat Nabi saat itu merasa tidak nyaman. Jika harus mengikuti hitung-hitungan tanggalan tahun baru seperti yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Lalu mereka mengadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa kok kita tidak meletakkan atau membuat penghitungan yang sendiri, yang khusus untuk umat Islam? Akhirnya para sahabat Nabi bermusyawarah. Dan musyawarahnya sampai kepada kesimpulan bahwa dimulai penghitungan tahun baru Islam pada masa Sayyidina Umar ibn Khattab. Mereka berbeda pendapat kapan memulainya. Ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal, bulan Mulud, bulan kelahiran Nabi dan bulan hijrahnya Nabi, sebab hijrahnya Nabi itu di bulan Mulud. Ada yang mengatakan di bulan Ramadan, ada yang mengatakan di bulan Muharram. Setelah mereka bermusyawarah, maka mereka bersepakat bahwa dimulai tanggal 1 tahun baru Hijriah adalah di 1 Muharram. Kenapa? Karena banyak alasan diantaranya. 1 Muharram itu adalah orang-orang masih berkumpul di Mekah karena orang baru melaksanakan ibadah haji. Sebelum mereka meninggalkan Mekah, mereka akan diberi informasi tentang tahun baru ini. Sehingga tahun itu langsung tersebar ke penjuru dunia. Nah, akhirnya sampai hari ini. Kemudian diberi nama tahun baru Hijriah untuk mengingatkan kepada Nabi. Padahal bukan hijrahnya Nabi. Karena bulan Muharram bukan hijrahnya Nabi. Tapi diberi gelar tahun baru Hijriah. Itu agar kita sambung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya kita sambung dengan orang yang sangat kita cintai. Nah, ini yang harus kita agungkan dan kita besarkan. Bukan mengagungkan tahun barunya orang lain. Ini yang perlu dihadirkan. Dan masyarakat dahulu sih aman. Sebelum fitnah ini lebih gede pada saat ini. Zaman nenek kita, mungkin orang tua kita yang sepuh-sepuh itu. Mereka hampir tidak bisa menghafal Januari, Februari, Maret, April, Mei. Tapi mereka lebih pandai, lebih pintar menghafal bulan-bulan Arab. Biarpun sudah diterjemahkan dengan bahasa Jawa dan Sunda. Suro, Sapar, Mulud, Ba'da Mulud, Jumadil Akhir, Jumadil Awal, Recep, Ruwah. Poso, Sawal, Kapit atau Selo. Selo saja. Di Sunda pun juga ada. Mereka kecerdasan. Jadi mereka ngertinya hari-hari ini. Sambung dengan Islam dan Nabi Muhammad. Perubahan. Sekarang ada perubahan banyak. Nah, menghafal bulan Arab saja sudah keblepotan nih. Bahkan mungkin tidak ngerti. Dan orang zaman dahulu yang bisa dihafal adalah biasanya kelahiran anaknya di bulan Arab. Tapi kebalikannya sekarang, ustadznya pun kalau ditanya kelahiran anaknya bulan Arab pun, bulan Islam pun bingung. Buka buku dulu. Hilang lagi itu. Jadi kita perlu kembali. Kita punya tahun. Dan tahun baru Hijriah itu ada hubungannya dengan syariat Islam. Urusan tahun umur balik, umur tamyiz. Dan seterusnya, yang ada sangkut pautnya dengan syariat itu ada hubungannya dengan Hijriah. Tahun Arab. Tahun bulan ini. Tahun baru Hijriah. Jadi kita perlu kembali kepada tahun baru Hijriah, mengagungkan tahun baru Hijriah, dan tidak akan kita bisa mengagungkan tahun baru Hijriah kecuali kita matikan tandingannya, kita sepikan tandingannya, yaitu tahun baru Masehi. Dan berjanjilah kita untuk tidak ikut-ikutan di tahun baru Masehi dengan bermacam-macam cara. Apakah anak-anak kita kumpulkan di rumah kita hari itu kita untuk nyembelih kambing, nyembelih ayam, atau apapun bentuknya di rumah, atau di rumah nenek kita keliling kemana, pokoknya jangan ikut ke alun-alun, ke lapangan untuk nyiup trompet atau menyalakan kembang api. Ini yang harus kita hadirkan. Semua dari kita. Kemudian juga sebelumnya biasanya Natalan. Ini juga fitnah biasanya muncul lagi. Ahli iman yang percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan Nabi Isa adalah Nabiullah. Itu tidak mungkin dia berkata bahwasanya selamat Natal. Karena selamat Natal mengucapkan atas kelahiran Yesus yang Tuhan. Karena mengucapkan selamat Natal adalah kepada orang yang meyakini Yesus sebagai itu Tuhan. Dan kita tidak perlu mencaci urusan ketuhanan semacam ini. Karena Allah juga melarang. Akan tapi kebenaran sangat jelas. Tuhan kita adalah Allah. Dan Nabi Isa adalah utusan Allah. Seperti Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi Isa kita agungkan. Dan pengagungan Nabi Isa lebih agung di dalam Al-Quran daripada di Bibel. Dari seorang ibu yang tidak pernah dijamah oleh kaum laki-laki. Itu di dalam Al-Quran. Akan tapi bagaimana kisah Maryam di dalam Bibel. Jadi Sayyidina Isa alaihissalam lebih mulia di dalam Al-Quran. Dan kita mengagungkan Sayyidina Isa sebagai Nabi. Tapi bukan Sayyidina Isa sebagai Tuhan, anak Tuhan. Tapi bagi siapapun yang mengucapkan selamat Natal kepada orang yang mengimani Sayyidina Isa sebagai Tuhan. Artinya kita mengukuhkan benar keyakinanmu. Jadi dengan keyakinan kita keluar dari iman. Tanpa dengan keyakinan kita dosa mengukuhkan kekafiran. Kita tidak perlu mengucapkan. Dan tidak ada hubungannya dengan masalah toleransi. Kita sudah membangun toleransi dari dulu. Kita tidak pernah menuntut tetangga kita yang Kristen untuk mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Muhammad. Tidak pernah pusing kita. Mereka mengucapkan atau tidak mengucapkan, tidak pusing. Bahkan mereka tidak pernah ngirim hadiah lebaran pun kita tidak Mikir, kenapa kok kita itu selama ini mikir, nanti saya dibilang tidak toleransi, nanti saya dibilang ini. Kenapa kita menjadi orang bodoh seperti itu? Kalau orang Kristen merayakan Natalan di tempatnya dengan caranya, silahkan dia. Kita tidak boleh menghalangnya. Tapi ini loh, anaknya Ustadz ikut-ikutan. Kadang fatwa Ustadz ikut-ikutan. Sangat jelas ini tidak boleh kita. Dan waktu kita tidak mengucapkan selamat Natal, tidak ada hubungannya dengan masalah kebersamaan. Tidak ada hubungannya, karena masalah keimanan. Mereka tidak meyakini Nabi Muhammad Nabi. Tidak usah mereka mengagung-agungkan. Kalau ada orang merayakan maulid Nabi, tidak usah mereka mengirim bunga atau apapun. Oh, ikut selamat atas kehadiran lahiran Nabi Muhammad. Tidak usah. Kita tidak minta mereka untuk melakukan itu. Karena mereka tidak meyakini. Dan yang tidak diyakini, tidak boleh. Bahkan itu orang Nasrani pendusta itu. Kalau tiba-tiba datang ikut-ikutan. Hari Raya Idul Fitri ikut-ikutan. Boleh-boleh saja. Tapi ngapain ikut-ikutan? Tidak usah ikut-ikutan. Hari Rayamu, Hari Rayamu, Hari Rayaku, Hari Rayaku. Termasuk masalah Natalan ini. Kita tuh sering ikut-ikutan. Belum lagi nanti Valentine Day. Kami perhatikan ibu-ibu pakai baju pink. Gak apa-apa bu pakai baju pink. Cuman tolong di tanggal 14 Februari jangan pakai baju pink. Takut ikut-ikut mengagungkan syiarnya orang-orang fasik. Pakai baju pink. Warna itu adalah semuanya dimiliki. Kita boleh warna putih, kuning, hijau, coklat. Nah, bajunya kayak pelangi. Kayak balon. Apa-apa? Baju semuanya itu boleh. Akan tapi, kita perlu makna keimanan di sini. Ini tanggal 14 ini adalah orang ribut dengan Valentine. Di, maka saya tidak boleh pakai baju pink. Saya simpen. Nanti setelah 10 hari berikutnya saya apa? Pakai. Begitu, itu makna iman. Menyeru seperti itu keimanan di hati kita. Ingin berbeda dengan orang Yahudi. Di kisah Muharram itu memang kisah berbeda dengan Yahudi. Kisah Muharram itu berbeda dengan orang Yahudi. Tanggal 10 bulan Muharram Nabi menghimbau untuk puasa. Wa ana shaimun, faman syaa'a falyashum wa man syaa'a falyuftir. Aku berpuasa di 10 Asyura ini. Puasa. Ceritanya waktu Nabi Muhammad di Madinah lihat orang Yahudi berpuasa di 10 Muharram, kemudian Nabi Muhammad bertanya kenapa mereka pada berpuasa? Mereka bersyukur karena kemenangan Sayyidina Musa alaihissalam. Nabi menjawab, kita lebih berhak untuk bersyukur. Lalu Nabi berpuasa dan memerintahkan sahabat Nabi untuk berpuasa. Imannya yang protes. Bukan menentang Nabi, tidak. Tapi protes bertanya. Ya Rasulullah, hada yaumun tu'adzimuhul Yahud. Ini hari diagungkan oleh orang Yahudi, ya Rasulullah. Kok kita harus puasa sama dengan mereka? Gak enak kalau saya sama dengan mereka. Nah, itu iman. Dijawab, disambut oleh Nabi, ini keimanan. Gak begini, ini iman. Nabi tidak mengatakan, sudahlah, dengar aku. Enggak. Diajari juga Nabi untuk berbeda dengan orang Yahudi. La in baqitu ila qabilin la asumanna tasya. Kalau aku hidup sampai tahun depan, aku tambah puasa tanggal 9 agar berbeda dengan orang Yahudi. Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, "Sumu Asyura, berpuasalah di hari Asyura. Wa khaliful Yahuda, dan berbedalah dengan orang Yahud. Sumu yauman qablahu, kalau bisa tambah sehari sebelumnya, au yauman ba'dahu, atau sehari sebelumnya." Jadi berbeda dengan orang Yahudi ini penting. Jadi kita hentikan budaya-budaya itu. Kita tidak bermusuhan, berbeda. Kita tidak mendukung kalau mereka, kita tidak ikut-ikutan. Kalau mereka mengadakan acara, asalkan tidak mengganggu kita, ya boleh. Dan kita tidak boleh mengganggu mereka. Hati-hati. Jika ada orang Nasrani merayakan Natal di tempatnya bersama komunitasnya, haknya dia. Asalkan tidak mengganggu tempat kita. Tidak mengganggu kita. Biarlah, boleh saja. Tapi kita tidak boleh ikut-ikutan. Ini yang harus kita hadirkan. InsyaAllah, tahun baru, Natalan, Valentine Day, selamat anak-anak kita tidak ikut-ikutan. Baik. Dan seperti biasa, kita untuk membawa anak-anak kita agar tidak terbawa arus budaya ikut-ikutan dengan orang di luar Islam. Yang melaksanakan orang Islam, tapi budaya di luar Islam. Coba, yang ada di Singapura bagaimana mereka? Yang bisa disaksikan dari Batam itu, menyala berapa menit, berapa jam itu kembang api, itu habis berapa. Yang di Perancis, yang di macam-macam kalau kita mendengar berita-berita tahun baru, itu uang sebanyak-banyak yang dikeluarkan. Nah, kita memfasilitasi. Karena sudah banyak anak-anak punya kebiasaan, hari itu keluar, ke alun-alun kadang-kadang, ke tempat yang luas, maka sudah berjalan 2 tahun, kita ingin memfasilitasi mereka, agar mereka tidak lagi meniup trompet, agar lagi mereka tidak hura-hura menyalakan kembang api. Setelah mereka yang berkumpul itu, kita mendengarkan suara-suara zikir atau salawatan agar ikut-ikutan. Jadi alun-alun kota Cirebon, itu biasa kita akan berkumpul di situ, Hanya kalau bawa nasi bungkus sendiri-sendiri, tidak apa-apa. Duduk di situ. Yang penting anak-anak tidak sampai melakukan sesuatu yang mengikuti budaya-budaya orang luar Islam. Kemudian di situ ada tausiah, ada baca salawat dan seterusnya. Sampai mereka lupa dengan budaya-budaya di luar Islam. Ini sudah berjalan dua kali di alun-alun. Dan insya Allah seterusnya harus kita rubah. Dan kalau semua alun-alun di hari itu kita beri fasilitas anak-anak untuk berzikir daripada bengong lihat kembang api, niup trompet. Kadang motornya, yang kami saksikan motornya terus dicabut apanya itu sehingga waktu roar suaranya keras. Pokoknya pengen heboh, pengen ribut saja. Itu tidak ada pendidikan di dalam Islam. Maka di saat hari itu, malam itu, anak-anak kita bawa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa harus dengan syiar tahun baru. Kita aja zikir saja di malam itu. Yang penting dia lupa. Begitulah cara ulama-ulama terdahulu itu, kalau ingin menghentikan sebuah kejahatan, tidak langsung dihentikan. Biasanya ngajak perang, tapi dialihkan. Istilahnya kalau sudah terjadi hujan banjir bandang, jangan kita membuat bendungan. Nggak mampu kita. Akan tapi di saat terjadi banjir, kita membuat aliran-aliran air, agar segera genangan-genangan itu berakhir. Lagi banjirnya langsung, oh nggak boleh, anak-anak begini, berantem semuanya. Tidak boleh keluar. Stop, itu jadi kunci rumahnya semuanya. Akan tapi kita membuat aliran-aliran air. Sehingga program kita banyak. Pengen membuat seperti itu. Pengen membuat korang rokok. Pondok pengen buat kolam renang tapi islami. Ibu-ibu yang renang ke tempat itu. Tidak ada laki-laki yang lihat. Diajari nutup aurat. Perlu Islam itu. Karena zaman ini zaman anak-anak ngumbar. Bayangkan kolam renang laki perempuan. Apakah tidak dosa? Kita perlu fasilitasi. Kalau sekarang ada donatur buat kolam renang islami untuk Al-Bahjah disiap. Nanti di-manage yang bagus. Ini jangan sampai, ini kata guru kami Habib Abdullah Barun. Dipikirkan yang demikian itu. Sekarang setiap hari di kolam renang, berapa banyak wanita membuka auratnya. Mereka ada di antaranya masalah kesehatan. Cuman mau renang di kolam renangnya sendiri, adanya kolam ikan. Harus ke tempat kolam umum. Di kolam umum, gak mungkin sendirian mau nyewa utuh. Gak mungkin. Jadi harus seperti ini kita pikirkan kayak gitu. Urusan begini. Agar kita tidak memperlebar kemaksiatan. InsyaAllah Al-Bahjah nanti ada semuanya. Al-Dhikra, MasyaAllah. Ada insyaAllah ada. Semuanya harus dipikirkan yang demikian. Kolam renang, gedung pengantin yang islami. Gedung pengantin yang islami dan kalau perlu timnya dari dalam sendiri yang ngatur. Loh, sekarang ada gedung islami. Ada yang namanya islamik, apa itu namanya? Terserah namanya apa. Bukan ada di dalamnya dangdutan, terus gimana? Bukan di Cirebon loh ya. Bukan di Cirebon loh ya. Dan bukan di luar Cirebon, gak enak nanti semuanya. Ada Islamic Center, tak taunya apa, di tempatnya gak karu-karuan. Kadang sampingnya masjid. Pas orang pada sholat jamaah, ada dakduk, dakduk, dakduk. Apa itu? Subhanallah, ini panitianya masuk neraka nomor satu itu. Nah, kita pengen membuat gedung-gedung untuk pengantin yang islami, wanita semua hadir ke situ, sehingga berdandan model apapun sah halal. Karena pengantin pengen didandani dengan dandan yang macam-macam. Tapi yang menyaksikan adalah wanita-wanita. Laki-laki pak, walimah makan tok setelah itu pulang. Laki-laki sering begitu. Laki-laki bagian bapak-bapak, itu bagian sana, makan, langsung bu. Kalau ibu sih pengen senang-senang sama pengantinnya. Selesai. Jadi, kalau pengantin laki hadir di wanita, enggak ada masalah. Kita perlu pikirkan yang demikian itu. Agar kita tidak arus budaya orang-orang di luar Islam. Sekarang budaya Masya Allah macam-macam. Sampai tadi kita bicara pernikahan. Sampai sebelum nikah itu sudah ada foto. Ustaz mau menikah. Oh, sama calon istrinya. Ustaznya jadi contoh. Ustaznya diantur sama tukang fotonya. Ustaz begini, Ustaz baik, Ustaz. Oh, ini lebih bagus, Ustaz. Iya, iya, iya. Bagaimana ini Ustaz enggak punya pendirian nih? Enggak, Nabi le, enggak pakai foto, enggak pakai ini. Ada atau tidak? Ada, Bu. Tadi pura-pura itu saya. Sebab enggak pernah ada undangan di sini ada fotonya. Jangan-jangan cuma ada orang lebih takut dengan Buya Yahya daripada kepada Allah. Jangan ketahuan Buya ini. Ini musibah. Lebih takut kepada Buya Yahya daripada kepada Allah. Ini kacau tambahan. Ini undangan jangan ketahuan ya. Jangan dikirim. Subhanallah. Ya. Takutlah kepada Allah. Tidak boleh takut kepada manusia. Melebihi takut kepada Allah. Baik, ini saja mukaddimah. Semoga ini bisa jadi bekal kita nanti ya. Anak-anak kita tolong kita rencanakan. Ibu merencanakan ini sudah kayak ibadah. Ibu punya uang. Masih ada waktu sebulan. Itu tabungan. Nah, insya Allah nanti tanggal hari apa gitu. Hari Rabu atau Selasa nanti. Kita akan rekreasi. Kemana? Ke rumah nenek. Rekreasi ke nenek. Nyembelih kambing. Atau apa ini saja. Sampai mereka lupa dengan tahun barunya. Sebelum punya janji dengan kawan-kawannya. Ini termasuk ibadah yang luar biasa. Dan ketahuilah bahwa di dalam kita itu membangun atau merawat sebuah tanaman tidak cukup kita hanya membangun, tapi harus ada perawatan, menghindar dari sesuatu yang bakal menghancurkannya. Tidak cukup kita membina anak-anak kita harus senang sholawatan, senang zikir, senang taklim dan seterusnya. Tanpa mereka perhatikan, tanpa kita jauhkan dari sebab-sebab kehancuran mereka. Contoh saja ibu itu yang di kiri kanan yang nanam padi. Kalau ibu yang jago nanam padi, bapak yang nanam padi, kaidahnya enggak cukup setelah nanam hanya dikasih pupuk. Tapi harus ada juga kerjaan namanya bersihkan rumput. Ada atau tidak? Kalau ternyata hanya dipupuk-pupuk saja, dikasih ilmu, amalan-amalan, tok semuanya. Tapi tidak dihindarkan dari benalu-benalunya, penyakit-penyakitnya. Itu padi nanti yang subur rumputnya. Panennya bisa sedikit, bisa tidak panen. Werengnya tidak diperhatikan. Ternyata memperhatikan wereng itu tidak kalah pentingnya. Tidak kalah pentingnya memperhatikan wereng dan rumput-rumput yang bakal mengganggunya. Sama lah, itu loh budaya-budaya itu wrengnya itu. Oke, kalau kita, itu yang luar biasa. Karena kalau sudah senang di situ, nanti lihat. Di televisi dia lebih kagum daripada, lebih kagum kepada acara yang gak karu-karuan daripada pengajian para ustaz. Apalagi kalau di televisi itu pengajian ustaz hanya di waktu orang ngantuk. Pagi itu. Sudah itu mau buru-buru itu ibu-ibu yang mau masak, nyiapin anak-anaknya, segala macam. Begitu, jadi sambil dengar pengajian di setengah-setengah. Akhirnya salah paham juga kadang-kadang. Pagi-pagi, ada yang sebelum subuh, ya. Nah itu, tapi alhamdulillah masih mau ya. Cuman kita itu masih kurang, anak-anak kita itu harus kita budayakan untuk senang ke tempat-tempat yang mulia, senang acara-acara yang mulia demi membangun diri mereka, akhlak mereka, akal mereka, roh mereka. Kalau tidak, ketahuilah kita akan dikagetkan oleh Allah di masa tua kita punya anak yang tidak sujud, durhaka kepada orang tua. Belum lagi nanti di alam barzah kita akan dikagetkan lagi sampai di padang mahsyar dan juga nanti di akhirat. Maka dari itu, ayo kita semua benar-benar peduli urusan anak-anak kita. Tidak cukup kita membangun anak kita, diberi wejangan-wejangan, petuah-petuah, diajari kebaikan, tapi ternyata tidak kalah pentingnya bagaimana anak kita jauhkan dari hal-hal yang bakal merusaknya, budaya-budaya. Lagu pun kalau bisa sudah kita setting mulai sekarang. Bagaimana anak kita lebih senang qasidah, nasyid, sanjungan ke Rasulullah daripada yang enggak karu-karuan. Ini perlu membudayakan di rumah kita. Perlu. Kalau perlu memang di rumah kita itu harus setiap saat kita perdengarkan nasyid. Sampai anak kita tuh yang mula-mula tidak hafal jadi hafal. Kalau sudah hafal, diam-diam akhirnya juga baca qasidah, nasyid. Dan seperti itulah yang hendaknya kita lakukan di rumah kita untuk anak-anak kita. Baik, kita akan langsung membaca kitab Riyadhus Shalihin itu mukadimah, dan tolong diamalkan semuanya, merencanakan program untuk anak-anak kita demi keselamatan anak-anak kita. Kita langsung kepada kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih bab al-jiran, hukukul jiran. Jiran asy. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi darin amin ila anqal. Hadis yang kedua dari bab haqqil jari wal wasiyyati bihi, tentang haknya ke tetangga, kewajiban kita kepada tetangga, dan pesan-pesan Rasulullah khusus tentang tetangga banyak sekali. Hadis yang kedua atau hadis yang ke-306 dari semua hadis Riyadhus Shalihin. Wa an Abi Dzarrin, diriwayatkan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aba Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan, kalau engkau masak kuah, daging yang berkuah, jika engkau masak kuah, fa'akthir ma'aha, perbanyaklah air kuahnya, wa ta'ahad jironaka, dan perhatikan tetanggamu. Diberi. Jangan sampai ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Jangan sampai tetangga kita buat ngiler karena bau sop yang kita masak di dapur kita menyakiti. Kalau ibunya mungkin masih bisa tahan, tapi anaknya bisa kasihan, benar. Kalau ibunya mungkin bisa tahan, tapi anak kecil, kalau sudah anak pengen, masya Allah, tidak seperti ibunya, akalnya jalan. Tapi anak kecil belum jalan akalnya. Jadi kalau kita menikmati sesuatu, tolonglah. Kalau sampai tercium oleh orang lain atau tetangga, bagi. Kalau kamu tidak bisa membagi, kalau bisa jangan kelihatan. Kadang beli apel cuma 2 biji. Itu suruh makan di luar. Nak makan di sana, makan di luar. Biar tahu kalau kita beli apel. Bangga-banggaan itu. Ada semua. Menyakiti, menyiksa. Dan kita biasakan anak kita untuk senang membagi. Dan itu ada pengaruhnya. Pengaruh kepada hati, iman. Sampai dikisahkan suatu ketika. Habib Ali Al-Jufri kisah tentang orang di Amerika sana. Sebuah keluarga Muslim. Itu anaknya itu. Kalau pergi ke sekolahan. Selalu diberi kue 2. Artinya kalau dia lagi makan. Lalu ada temannya yang lihat, langsung dikasih. Kemudian ditanya oleh ibunya, oleh gurunya, kenapa kok kamu setiap ke salon bawa 2? Siapa yang bawain? Ibu saya. Kenapa kok harus seperti itu? Ini adalah ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad itu? Nabi saya, Nabi yang saya yakini mengajarkan untuk kita berbuat baik kepada teman, kepada tetangga, dan seterusnya. Subhanallah. Rupanya perbuatan baik anak kecil ini menjadi sebab sang guru mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Akhlak yang mulia. Ini dididik oleh Rasulullah. Anak kita itu kalau ajari, nak, jangan makan di luar kalau ternyata kamu tidak bisa memberi. Kelihatan ngiler tetangga. Perhatikan, ini membuat kuah hendaknya diperbanyak. Ini bukan berarti harus kuah saja. Maksudnya lebih umum dari ini. Jangan sampai engkau jika mempunyai sesuatu, lalu tetanggamu dengar, enggak kebagian. Beri. Sampai lihat urusan zakat sendiri diutamakan tetanggamu yang kau kasih zakatmu. Jangan sampai tetanggamu yang mendengar deru mesinmu, nyium bau dieselmu, ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Kalau bagi zakat, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu li fuqaraihim, diambil dari orang kaya kampung itu, dikembalikan kepada orang melarat yang ada di kampung itu. Sehingga merasa bahwasanya biarpun setiap hari aku dengar deru mesinnya, akan tapi aku mendapatkan bagiannya. Tetangga. Ta'ahad, perhatikan tetangga. Subhanallah. Dan berbuat baik kepada tetangga itu ada 4 model. Yang pertama adalah berbuat baik kepada tetangga. Maksud memperhatikan tetangga itu dengan 4 hal. Yang pertama, al-ihsan, berbuat baik kepada tetangga. Yang kedua, kaful adha, menghentikan kejahilan kita kepada tetangga untuk tidak nyakiti tetangga. Yang keempat, yang ketiga, syukur atas kebaikan tetangga. Yang keempat adalah sabar atas kejahilan tetangga. Jadi enggak cukup kita hanya berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik kepada tetangga. Ternyata di sisi lain juga menyakiti. Enggak benar. Biasanya tidak adil kalau tetangga ini baik sama ini nyakiti. Berbuat baik kepada tetangga. Ya, ini tadi, ini ajaran kalau buat kuah yang banyak. Tapi di sisi lain tidak boleh menyakiti tetangga. Imam Bukhari meriwayatkan dalam Adab Mufradnya. Ada dikatakan, ya Rasulullah, innam ra'atan takumul layla wa tasumun naharo wa tatasaddaq wa tunfik. Seorang perempuan itu kerjanya bangun malam sholat, siang harinya puasa, dan juga ia itu adalah senang bersedekah, masjid kek atau kemana. Tapi apa? Walakinnaha tu'di jironaha bilisaniha. Tapi dia suka menyakiti tetangga dengan lidahnya. Kalau ngomong itu gak peduli, nyelekitan. Nabi Muhammad menjawab, laisa fiha khairun, gak ada kebaikan bagi orang tersebut. Innaha min ahli nari, dia adalah termasuk ahli neraka. Sedekahnya hebat. Jago sedekah. Sholatnya hebat. Jago sholat, jago puasa. Tapi ternyata suka menyakiti tetangga dengan lidahnya. Baik. Itu juga menjadikan sebab orang masuk neraka. Innaha finnar. Innaha min ahli nari. Dia adalah ahli neraka. Yang ketiga. Jadi tidak boleh menyakiti. Yang ketiga adalah sabar di saat disakiti oleh mereka. Sebab kalau tidak sabar, takut masuk bab kita itu akan membalas dan menyakiti mereka. Kadang kita membalasnya lebih dari itu. Jadi ilmu sabar itu penting. Kalau ada tetangga menyakiti kita, sabar. Sudahlah kunci. Kalau Anda tidak berbekal sabar, nanti akibatnya banyak. Anaknya kita benci, sapinya kita benci, ayamnya kita benci, semuanya. Akhirnya muncul penyakit yang baru lagi, kedengkian. Gak seneng kalau dia mendapatkan keberuntungan. Maka sabar ini penting. Dan ketahuilah tetangga tidak semuanya baik. Ada yang semacam itu, tetangga yang gak benar. Al-jar qoblal dar. Ingat Imam Ali berkata, cari tetangga dulu sebelum rumah. Tetanggamu baik atau tidak? Kalau tetanggamu tidak baik, ketahuilah rugi. Rumahmu pun gak bakal nyaman. Rahmat Allah bisa saja dicabut dari rumah, dari kampung itu. Misalnya di situ ada zinanya, ada pemabuknya, ada orang meninggalkan sholat. Jadi penting kita memilih tetangga itu. Jadi berbuat baik yang ketiga, berapa cara kita berurusan dengan tetangga yang ketiga adalah sabar atas perilaku mereka yang kurang baik. Sabar. Dan sabar sendiri ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga itu mengundang hidayah seperti Imam Abu Hanifah yang disakiti, yang diganggu oleh tetangga setiap hari menyanyi-nyanyi kemarin. Kelihatannya nyanyi-nyanyi. Setiap malam itu kalau sudah malam datang setengah mabuk nyanyi-nyanyi. Pas ganggu itu Imam Abu Hanifah. Tapi beliau dengan penuh kesabaran. Sampai akhirnya suara itu hilang. Imam Abu Hanifah bertanya di mana? Dijawab dia masuk penjara. Didatangi. Dan ditolong. Lihat. Kemuliaan Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga. Yang keempat adalah. Membalas kebaikan tetangga. Hati-hati. Sebisa mungkin. Itu menumbuh suburkan makna kecintaan. Berbuat baik. Menahan dari tidak menjahili mereka. Sabar atas kejailan mereka. Yang keempat adalah membalas kebaikan mereka. Semampu kita. Jangan disamakan. Mungkin Anda adalah orang fakir. Tetangga Anda kaya memberikan hadiah yang mungkin nilainya ratusan ribu. Atau mungkin jutaan. Anda perlu membalasnya. Paling tidak dengan kalimat terima kasih. Seperti yang diajarkan Nabi. Untung-untung Anda balas. Biarpun, saya punya tape. Belum tentu tape itu bagi mereka tidak berharga. Bisa saja. Astagfirullah. Ya Asya Allah. Saya itu sudah lama ngidam. Tapi mungkin ada tiwul. Wah iya, saya dulu muda saya di Jawa Timur. Setelah saya masuk Cirebon jadi orang kaya. Gak ketemu tiwul. Terima kasih bu. Nah, ini. Nanti ada hadis berikutnya. Jangan sampai kita itu merendahkan kalau berbuat baik. Walau firsana syaitin. Jadi kalau ada sedikit apapun balas. Tidak apa-apa. Membalas. Tanda bahasanya kita juga peduli. Itu menumbuhkan makna kecintaan. Membalas penting. Perlu. Cuman jangan sampai budaya itu hanya balas-balasan tok, bukan dengan hati. Gara-gara enggak enak saja. Dari hati, saya ingin menyambung hati, maka saya membalas kebaikan. Diriwayatkan lagi ini. Wa an Abi Dzarrin. Wa fi riwayatin an Abi Dzar. Diriwayatkan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, inna khalili sallallahu alaihi wasallam, kekasihku Nabi Muhammad, ausani berwasiat kepadaku, idza tabakhta maraqan, kalau engkau memasak sesuatu yang berkuah, fa'aktir ma'ahu, perbanyaklah kuahnya, ungdur, tumangdur, kemudian kau perhatikan, ahla baitin min jironika, keluarga-keluarga dari tetanggamu. Fa'asifhu min habi ma'rufin, timpakan kepada mereka dari kebaikan tadi. Kasih kuah maksudnya, kasih sesuatu yang kau miliki, atau yang mereka dengar. Panen, itu mengundang keberkahan. Panen mangga misalnya. Enggak ada salahnya. Kalau tetangga kasih satu-satu-satu biar rata. Ya apa pemberi? Nah, terlanjur diborong. Ya nanti sisa-sisanya masih ada insya Allah. Pokoknya biasakan untuk kita memberi kebaikan kepada tetangga. Ini jadi berbuat baik kepada tetangga. Sekecil apapun. Tapi lebih dari itu hadis berikutnya ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi, demi Allah." Pakai sumpah. "La yu'minu," tidak beriman. Dan ini dikembalikan kepada hati. Sehingga dari hati itulah penafsirannya nanti berbeda. "La yu'minu," ada yang mengatakan tidak sempurna imannya. Ada perkataan ulama tidak iman secara sesungguhnya. "La yu'min wallahi la yu'min," demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Kila, para sahabat Nabi bertanya, "Man ya Rasulullah?" Siapa itu orang yang tidak beriman ya Rasulullah? Qala, Nabi Muhammad menjawab, "Alladhi yang la ya'manu," tidak merasa aman, "jaruhu," tetangganya, "bawa ikahu," dari kejahatan-kejahatannya. Enggak punya iman kalau orang merasa enggak nyaman tetangganya. Kalau perlu kita tanya orang jauh itu, "Tetanggaku senang enggak dengan saya?" Kalau tetangga Anda enggak senang pada Anda, hati-hati, Anda itu ahli neraka. Kalau tetangga Anda merasa terganggu dengan semua yang Anda lakukan, itu Anda adalah termasuk ini, bagian ini. Masih ingat kemarin ada satu orang yang di rumahnya banyak tikusnya. Akhirnya dikasih tahu sama temannya, "Kamu cari kucing biar tikusnya lah lari." Tatanya waktu mau beli kucing dibatalin. Kenapa? "Kalau nanti di rumahku ada kucing, tikusku nanti lari ke rumah tetangga." Enggak deh. Takut tikusnya lari ke rumah tetangga. Biar saja rumahku ada tikus, ya pokoknya jangan ganggu tetangga. Ada orang tidak pernah peduli dengan urusan tetangga. Muttafaqun alaih, hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin Muslim, riwayat Imam Muslim, "La yadkhulul jannata," tidak masuk surga. Allah, surga. "Man la ya'man jaruhu bawa iqahu," yang merasa tidak aman tetangganya dari kejahatan-kejahatan dan kejahilan-kejahilannya. Jadi tidak dianggap beriman. Yang kedua apa? Tidak masuk surga. Apakah ini tidak iman secara sesungguhnya? Sebagian ulama mengatakan benar, dan ini tidak iman secara sesungguhnya. Kalau mengatakan bahwa menyakiti tetangga adalah boleh-boleh saja. Yang punya hidup hanya menyakiti tetangga dan mengatakan menyakiti tetangga adalah halal, maka dia telah menghalalkan sesuatu yang haram, maka tidak ada imannya. Tapi kalau masih punya iman, nanti dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk neraka dulu, nanti baru setelah itu setelah lama di neraka baru masuk surga. Tapi enggak enak. Ancaman lagi ini begitu beratnya, sehingga termasuk minal kabair, termasuk dosa gede, nyakiti tetangga. Nyakiti tetangga. Berusahalah tahu kita keadaan tetangga. Tetangganya sakit, enggak pernah mau peduli. Tetangganya butuh, kelaparan, enggak pernah peduli. Bahkan begitu indahnya Islam, sampai jika tetanggamu yang kafir itu, yang Nasrani, yang hidup berdampingan denganmu, yang selama ini baik-baik saja denganmu, kalau dia lapar, hendaknya kau kasih makan. Kalau dia sakit, kasih obat. Itu indahnya Islam. Masih ingat beberapa kemarin disampaikan oleh Rasulullah, tetangga itu ada yang punya 3 hak, ada yang punya 2 hak, ada yang punya 1 hak. Tetangga yang kafir, 1 hak. Tetangga yang muslim, 2 hak. Tetangga dan muslim. Tetangga yang kerabat adalah 3 hak. Hak tetangga, hak Islam, hak saudara seagama, hak kerabat. Ini harus dipenuhi semuanya. Kalau tidak, kita termasuk dari golongan orang-orang yang berbuat zalim. Al-bawa'ik, maksud al-ghawail wasyurur, yakni kejahilan-kejahilan dan kejahatan-kejahatan. Baik, inilah wahai ahli iman. Tetangga, begitu pentingnya tetangga. Hendaknya kita menjadi cerdas. Tetangga kita jadikan sulam atau tangga untuk meniti kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetangga kita jadikan tangga untuk mencari kemuliaan. Banyak kebaikan yang bisa kita lakukan dengan tetangga. Banyak kebaikan-kebaikan surga dengan tetangga. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Keimanan tandanya senang memuliakan tetangga. Maka jangan setelah ini Anda mengaku ahli pengajian, jangan mengaku ahli ibadah, jangan mengaku ahli salat, jangan mengaku ahli zikir, jika ternyata kita suka nyakiti tetangga. Ini pendidikan penting dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak sampai orang ahli salat, ahli ibadah pun dengan lidahnya tok nyelekit kalau ngomong. Komentar tuh enggak pernah mikir. Ada orang komentar enggak pernah mikir, nyelekit, dikit-dikit nyelekit, dikit-dikit nyelekit. Maka orang seperti itu, maka ketahuilah, laisa fiha khairun, tidak ada kebaikan bagi wanita tersebut, lakinnaha min ahinnaha min ahlin nari, dialah termasuk ahli neraka. Yuk kita koreksi ibu-ibu, bapak-bapak. Bagaimana kita agar tetangga? Lah kok 2 tahun ini enggak sapa-sapaan? 2 tahun enggak sapa? Sapaan. Terus masuk ke mana? Nunggu masuk neraka dulu baru nyapa minta maaf. Aku minta maaf dulu menyakitimu, enggak diterima saat itu. Sama tetangga. Kadang-kadang tetangganya itu adiknya lagi. Gara-gara rebutan waris. Ini neraka bener ini. Tetangganya juga adik. Enggak sapa-sapaan. Kadang-kadang dalam satu pondok kakak adik. Ada sampai hari ini katanya apa? Abang dengan adiknya enggak sapa-sapaan. Satu pondok. Wah ini kiamat lagi nih. Kacau lagi ini. Ini gara-gara rebutan siapa yang jadi mudir ma'had itu. Wah ini penyakit ada di mana-mana. Karena setannya yang gede. Maka jangan meremehkan. Urusan bertetangga, bertetangga hati-hati. Alangkah indahnya kalau kita bisa bertetangga dengan orang yang mengingatkan kita. Yang membangkitkan semangat ibadah kita. Yang membangun akhlak kita. Itu keindahan bertetangga sepanjang itu. Maka dari itu yuk kita semuanya memikirkan yang demikian itu. Memikirkan itu bukan saja memikirkan di saat sudah punya tetangga. Yang ingin punya rumah direncanakan. Aku harus punya rumah yang di tempat ini. Yang sekiranya aku aman imanku. Akhlakku aman. Dipikirkan. Kadang tidak pernah peduli. Kadang sudah beli rumah gak tahu siapa tetangganya. Giliran ketemu tetangganya yang setengah manusia pusing. Akhirnya diganggu sih gak sabar. Akhirnya akhlaknya, barangnya dirusak. Anaknya na'udzubillah. Sampai kadang-kadang na'udzubillah. Sampai derajat-derajat menodai. Ya kan di sebuah tempat itu karena tetangganya sudah gak baik. Punya anak perempuan pergi diperkosa segala macam. Itu kasusnya karena tetangga tidak baik. Ada ini kisah seperti itu. Jadi tetangga adalah sangat penting. Ingat 4 hal. Berbuat baik kepada tetangga. Jangan menyakiti tetangga. Sabar atas perilaku tetangga. Yang ketiga membalas kebaikan tetangga. InsyaAllah kalau kita sedikit demi sedikit melaksanakan yang demikian itu. Akan ketemu judulnya ahli iman itu. Judulnya ahli iman. InsyaAllah masuk surga. Bersama Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini saja. Wallahu a'lam bisawab. Syukran kasir kami ucapkan kepada guru kita semua Buya Yahya atas penjelasannya. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan menjadi sebab kita bisa berbuat baik kepada tetangga. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan para pendengar radio di mana saja berada. Selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para jamaah yang bertanya secara langsung kami persilahkan 2 penanya dari jamaah bapak-bapak dan 2 penanya dari jamaah ibu-ibu. Dengan 1 orang 1 pertanyaan dipersilahkan baik yang beliau sampaikan ataupun hal-hal lain. Enggak, dimohon untuk berdiri. Masya Allah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh kenikmatan tersendiri hingga di Cirebon saya ketemu dengan Buya kemarin syuting di TV bareng. Kami bukan Arifin Ilham, 2 orang Arifin Ilham. Bagian paling rendahnya Bu ya. Masya Allah. Di dalam forum ini atas nama rekan-rekan Aji Kerak ini suruh bertanya sehubungan dengan surat Al-Mu'minun Bu ya. Sangat mudahnya kok orang bisa masuk surga dari ayat 1 sampai 11 yang berbunyi qad aflahal mu'minun alladzina hum 'ala shalatihim khashi'un sampai seterusnya ayat 11. Kok bisa saja masuk surga? Apakah tidak usah ditunjang oleh yang lain-lain seperti itu? Demikian, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan 1 penanya kembali dari bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan Pak Ustaz, kalau misalnya kita mendapat harta ataupun uang sebelumnya itu, ya kita belum tahu itu halal atau haramnya misalnya. Gimana? Halal atau haramnya dari orang tersebut. Dikasih orang misalnya. Terus kita belanjakan, kita belikan barang, menjadikan barang. Ya alhamdulillah, misalnya setelah bertobat untuk menjauhi hal tersebut, kita bingung nih misalnya barang itu kalau misalnya kita jual, terus uangnya kita sodakokan ataupun misalnya uang itu misalnya setelah barang itu dijual, ya misalnya uang itu dipakai untuk misalnya orang untuk mengunjungi tanah suci, itu boleh nggak Pak Ustadz seperti itu uang tersebut? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Bu ya, tadi menyangkut dengan tetangga ya. Ya. Kebetulan nih Bu ya, temanya sangat bagus. Ini saya ingin menyampaikan, ya saya sebagai warga tetangga punya keluhan. Mereka memang di tetangga saya itu pendatang kontrak. Nah dia tuh memelihara anjing tuh Bu ya. Anjing yang besar tuh, yang bulldog itu ya. Nah ini sudah 3 bulan. Nah saya sebagai tetangga gitu ya Bu ya. Ya mereka suka curhat gitu kan. Nah saya tuh menyampaikannya bingung untuk menasihatinya bagaimana. Nanti kan kita menyakiti ya Bu ya. Menegur sudah Pak RT yang menegur. Nah tiap itu lewat bau gitu ya. Pipisnya, ya kotorannya. Ya saya sebagai warga, ya untuk menegur takut, nanti takut tersinggung, takut gimana gitu ya Bu ya. Jadi sikap kita bagaimana nih ibu-ibu yang di sekitar 10 rumah dari saya gitu, yang dekat. Kebetulan saya ketiga dari yang miara anjing itu Bu ya. Nah sikap kita tuh bagaimana ibu-ibu? Kita kan ada sikap sabar tadi ya Bu ya, untuk menghadapi tanggal gitu. Saya udah bilang sabar aja dulu, RT sudah menegur. Nah kita kan sebagai warga juga gak ingin menyakiti. Nah dia punya hak juga memelihara binatang, tapi itu memang muslim Bu ya. Jadi sikapnya gimana gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat ala Nabi Muhammad. Semoga Buya dan Umi dan kami semua yang hadirin majelis ini ataupun yang mendengarkan acara ini diberi umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan semoga ya selalu dalam kelembutan kasih sayang Allah. Mau tanya, kalau saya sebagai tetangga, saya jarang bertetangga atau keluar karena saya takut saya tidak bisa menjaga lidah saya. Saya cuma bisa kalau ketemu sama tetangga, cuma bisa menyapa dan kalau berdoa insya Allah mendoakan saudara ataupun tetangga saya. Apakah saya termasuk tetangga yang kurang baik karena saya jarang bergaul dengan tetangga karena saya khawatir tidak bisa menjaga lidah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama tentang surat Al-Mu'minun. Ketahuilah bahwa di dalam kita mencari kemuliaan itu tidak cukup dengan satu firman Allah atau mungkin 10, 11 atau 12. Sehingga yang namanya belajar adalah pekerjaan yang tidak boleh berhenti sampai kita masuk liang lahat. Kebincangan di dalam kita, belajar bisa saja menjadikan kita itu salah di dalam menjalani hidup ini. Maka perlu terus kita dekat dengan orang-orang soleh, yang kadang orang soleh itu saat ini memberikan motivasi dalam segi ini. Tetapi kebaikan bukan hanya melalui ini, tapi karena saat ini cocoknya untuk kita adalah itu. Termasuk di dalam ayat ini, dalam firman Allah surat Al-Mu'minun ini sampai ayat ke-11 memang berbicara tentang orang-orang yang ahli surga, ciri-ciri orang yang beriman, yang mereka khusyuk di dalam sholatnya, mereka tidak pernah hidup dengan keisengan-isengan yang tidak ada guna dan seterusnya. Itu memang ciri orang yang beriman dan benar. Jadi artinya itu maknanya apa? Bukan untuk menilai di saat kita sudah melakukan seperti ini bahwasanya kita sudah menjadi ahli iman, bukan. Artinya begini, kalau kamu merasa ahli iman, kamu harus punya sifat seperti ini. Tapi di saat punya sifat seperti ini belum tuntas, masih ada ayat lain yang belum aku baca. Tadi hadis-hadis Nabi. Jadi beda. Jadi kalau kita membaca ayat semacam ini maksudnya apa? Lah kalau engkau merasa sebagai ahli iman, engkau harus bisa khusyuk di dalam sholatmu. Engkau harus bisa menghindar daripada iseng-iseng yang tidak berguna. Engkau harus membayar zakat. Engkau harus menjaga kemaluanmu. Engkau harus bisa menjaga amanat-amanatmu dan seterusnya. Kalau kamu merasa dirimu ahli iman. Jadi seperti itu. Bukan berarti semua orang yang sudah melakukan ini lalu berkata, aku sudah ahli iman dan aku masuk surga. Tidak. Tapi beda. Maknanya adalah bahwa jika engkau merasa sebagai ahli iman, ini dengar. Lah kalau ternyata, iya ya zakatku belum aku bayar dengan penuh. Awas. Berarti kamu tercoret. Atau satu lagi, belum menjaga kemaluannya. Atau yang lain lagi, sholatnya bolong-bolong. Maka belum menjaga ahli iman. Dan kalau orang sudah memiliki ini semua, dan insya Allah ahli iman, jadi yang mendapatkan surga itu adalah ahli iman. Sampai dikatakan, ulaika humul waritsun, mereka pewaris-waris surga. Kenapa? Mereka memang ahli iman. Mereka adalah ahli iman yang mewarisi surga. Dengan ciri-cirinya seperti itu. Dan ciri-ciri yang lainnya tadi disebutkan dengan hadis Nabi SAW. Maka betul bahwasanya tidak boleh pincang. Orang ada ahli ibadah saja, tapi pincang. Urusan dengan manusia tidak baik. Ada orang baik dengan manusia, kepada Allah tidak baik. Maka dia tidak tergolong sebagai orang yang baik. Sehingga keseimbangan antara hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia itu adalah hakikat ahli iman. Ini betul ini. Harus banyak kita masuk. Kemudian, ada beberapa Imam Ghazali mengingatkan, ini indah. Di dalam mukaddimah kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali mengingatkan, tidak cukup kalau kamu ingin menuntut ilmu, hanya mengambil